Oh, mami.

Kabanak Bandung raksukan kepriangan, Kabanak Bandung kepribadian, mentara mojang anu nganggo kabaya, kepribadian Indonesia. Acuh kabaya di mana mana gangguan mojang nu sederhana. renjong-jong mudur seumur umur. Aduh untuk muring gua mungkin nana-nana. Thank you. ayat ringan bulan lumpur nuker ligar ibar dina janjang putin jani lana hati mangsana urang bukakan antepen urang antepen dina tutup musir napa madegan getar katus nangan bus jadi bandak manusia titis asih hati kurnia jadi pangar seanjena bus mana dunia uniwitan melakon musiane kekular manusia di pewenangan hirup darah mawayangan hiji catatan keur urang duaan aja nu ngaring panjeung jadi mahukeun hiji I'm not afraid. Thank you. Abi geni lusa estu sulayan tina panyangka dunungan sulayan tina panyangka kemana si kalong hidang kekadele delek mandi teka delek mandi kadelek mandi kemana si jangkung hidung teka delek niang abdi dan niang abdi Rara.